gadis putri paman petani. Cantik menarik menawan hati, Diana namanya manja sekali. Waktu aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marahku dibenci. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin permata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Paman petani, cantik menarik menawan hati, Diana namanya manja sekali. Waktu aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marahku dibenci. Diana, Diana kekasihku, bilang saja orang tuamu, cincin permata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin permata yang jeli tanda kasih sayang untukmu. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin permata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, permata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Diana.